Nah, oleh karena waktunya sudah molor-molor sedikit, pembahasan tentang biografi penyusun kitab Matan al-Junyah. Nah, akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan kita memulai membahas faedah-faedah yang disebutkan dalam kitab tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk semangat belajar bahasa Arab khususnya baik ilmu nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa namanya dicetokkan dengan kasir tanahnya. Bahkan ada yang luput. Nah, contoh-contohnya boleh. Tapi yang bahasa pastinya jangan ya. Seperti jamnya jam molor, jangan tulis. Ya, sudah. Namanya bahasa pasti. Jangan ditulis. Jangan dicatat ya. Jam ketiga. Pulsita. Tapi. Maka kita pulsita. Ini organ koros. Siapa yang kebotak? Eh, punya siapa nih? Sama air. Belakang. Air.